Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya pada qawaid shorf, kaidah-kaidah tentang shorf yang berikutnya dari yang kedua ini, yakni tentang isim. Al-Faslu Tsalitsu, pasal yang ketiga dari pembagian isim menurut faedah sharaf di halaman 17 dari kitab ini, bagian yang tengahnya, qawaid shorf bagian tengah dari kitab mulakhas ini, halaman ke-17. Al-faslu tsalitsu, pasal yang ketiga. Al-ismu bin nazari ila nau'ihi, isim dilihat, ditinjau pada sisi nau'nya, pada sisi jenisnya. Yang qasimul ismu bin nazari ila naw'ihi qismaini. Isim ditinjau, dilihat ya, pada sisi jenisnya, terbagi menjadi dua macam, menjadi dua bagian. Mudzakkarun wa mu'annasun, yakni mudzakkar dan mu'annas, atau mudzakkarin wa mu'annasin. Jadi terbagi menjadi isim mudzakkar dan isim mu'annas. Al-ismul mudzakkaru, isim mudzakkar, pengertiannya, al-ismul mudzakkaru huwa ma dalla 'ala dzukuri minan nasi wal hayawanati. Isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan pada dzukur, yakni pada jenis laki-laki, minan nasi wal hayawanati, dari kalangan manusia dan dari kalangan atau dari golongan binatang. Ini isim muzakkar, isim yang menunjukkan pada jenis laki-laki atau jantan ya, dari manusia ataupun dari binatang. Mithlu, contoh, abun ya, ayah, rajulun seorang laki-laki, ya, tilmidun murid laki-laki, ya, asadun singa, singa jantan, hisanun kuda, ya, kuda jantan, kemudian ashurun burung, ya, burung pipit atau burung yang kecil, yang ini jantan kelaminnya. Ini isim muzakkar. Ya. Amma asma'ul asya'i allati la hayata laha faqad ju'ila ba'duha bil ittifaqi mudzakkaran. Adapun isim-isim dari sesuatu yang tidak ada kehidupan padanya, isim-isim yang tidak mempunyai kehidupan, ya, bukan makhluk hidup, ya. Faqad ju'ila ba'duha bil ittifaqi mudzakkaran, maka sungguh sebagiannya, sebagian dari isim-isim yang bukan makhluk hidup tadi itu dijadikan sebagai mudzakkar, ya, bil ittifaqan. Kesepakatan ya, artinya yang digunakan oleh bangsa Arab sejak dulu, mereka menjadikan sebagian isim-isim ini yang bukan makhluk hidup ini menjadi atau dimasukkan menjadi golongan mudzakkar, jenis isim mudzakkar ini. Mithlu, contoh, komarun, bulan, ya, saifun, pedang, ena, kitabun, buku, babun, pintu. Nah, isim-isim ini tidak bernyawa, tidak hidup, tapi sesuai dengan kesepakatan dari kalangan bangsa Arab, ini dijadikan, dimasukkan dalam golongan kelompok atau jenis isim muzakkar. Ini pengertian dari isim muzakkar. Kemudian yang berikutnya, al-ismul mu'annatsu, isim mu'annas. Al-ismul mu'annatsu huwa ma dalla 'ala al-inasi minan nasi wal hayawanati. Isim mu'annas adalah isim yang menunjukkan pada inas, pada jenis perempuan dari kalangan manusia dan dari golongan binatang. Ya, isim yang menunjukkan jenis perempuan pada manusia atau menunjukkan jenis betina pada binatang. Ini pengertian mu'annas. Dan ini disebut mu'annas, mu'annas hakiki. Jadi mu'annas yang sesungguhnya. Mislu contoh, ummun ibu, ukhtun saudari, imra'atun seorang perempuan, ya, fatatun seorang pemudi. Ini perempuan di kalangan manusia, jenis perempuan. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya, af'a, ular, ular yang betina. Kemudian atanu, keledai betina. Ini juga menunjukkan betina, ya, untuk binatang, ya, jenis kelamin betina. Maka ini termasuk isim mu'annas, yakni mu'annas hakiki. Amma asma'ul asya'i allati la hayata laha. Adapun isim-isim yang tidak ada kehidupan padanya, isim-isim yang bukannya, faqad ju'ila ba'dhuha bil ittifaqi mu'annasan. Maka sungguh sebagiannya sesuai dengan kesepakatan ini dijadikan sebagai mu'annas. Ya, sebagaimana yang muzakkar tadi, pada sebagian isim-isim yang bukan makhluk hidup ini dijadikan sebagai mu'annas, dianggap sebagai mu'annas, ya, sesuai dengan kesepakatan, ya, masyarakat atau bangsa Arab, ya, zaman dulu. Ini. Dan ini kemudian disebut mu'annasun majaziyun, mu'annas majazi. Mislu contoh, suratun, ya, gambar, ya, kuratun bola, qimmatun nilai atau harga, ya, sahra'u padang pasir, sahara, darun kampung atau negeri. Ya, ini isim-isim yang bukan makhluk hidup, ya, tidak bernyawa, ya, tetapi apa, dianggap, ya, sebagai isim mu'annas, dijadikan sebagai isim mu'annas yang disebut tadi mu'annas majazi. Ini. Jadi ini pengertian masing-masing dari jenis isim dilihat dari sisi jenisnya, isim muzakkar dan isim mu'annas. Ada yang memang benar-benar menunjukkan jenis laki-laki atau jantan, ya, pada manusia atau binatang tadi. Dan ada pula yang dianggap atau dimasukkan pada jenis tersebut. Demikian pula pada mu'annas juga demikian. Ada yang memang benar-benar itu menunjukkan perempuan atau jenis betina pada binatang. Dan ada pula yang dianggap atau dimasukkan pada jenis tersebut. Ini. Nah, kemudian secara lafaz pada sebagian isim itu ada tanda-tanda untuk membedakan antara isim yang muzakkar tersebut dengan isim yang mu'annas. Dilihat dari lafaznya. Dan tentunya secara makna juga nanti juga sebagian itu menunjukkan mu'annas sebagaimana pengertian tadi. Adapun secara lafaz, ya, di sini disebutkan, ya, tanda-tanda mu'annas. Ya. Alamatut ta'nisi, tanda-tanda mu'annas, tanda-tanda yang menunjukkan mu'annas untuk mu'annas. Lilismil mu'annasi salatu alamatin. Isim mu'annas itu mempunyai tiga tanda. Isim mu'annas mempunyai tiga tanda. Hiya, yakni ta'ut ta'nisi, ta' ta'nif yang pertama. Kemudian alifut ta'nisi al-maksuratu, alif ta' alif ta'nif maksurah, alif ta'nif yang maksurah. Ini tanda yang kedua. Kemudian yang berikutnya, alifut ta'nisi al-mamdudatu, alif ta'nif yang mamdudah. Ini tanda yang ketiga. Ini tanda untuk mu'annas, ada tiga ini. Ta' ta'nif, alif ta'nif maksurah, dan alif ta'nif mamdudah. Penjelasannya masing-masingnya, awalan yang pertama, ta'ut ta'nifi, ta' ta'nif. ta'u ta'nisi wa hiya allati tusamma bit ta'il marbuqati ta' ta'nis, dan inilah ta' yang dinamakan dengan ta' marbuqah, jadi sama yang dimaksud ta' ta'nis itulah ta' marbuqah. Ya, kalau dilihat dari sisi faedah atau fungsinya tadi disebut dengan ta' ta'nis, artinya huruf ta' yang digunakan untuk ta'nis untuk menunjukkan mu'annas. Kemudian kalau dilihat dari sisi penulisannya, bentuk tulisannya, ta' tersebut ya, disebut dengan ta' marbubah karena ta' tersebut ditulis dalam bentuk melingkar. Ya, ta' marbubah itu ta' yang melingkar, ya, yang bundar. Ini. Adapun hakikatnya sama antara ta' ta'nif dengan ta' marbubah ini. Terkait dengan isim ya. Terkait dia sebagai tanda isim mu'annas. Nah, ta' ta'nif ini hiya aksaru alamatin, ya, hiya aksaru alamatin ta'nifi isti'malan. Ta' ta'nif ini adalah penggunaan yang paling banyak ya, sebagai tanda mu'annas. Jadi tanda mu'annas yang paling banyak digunakan ini dengan ta' ta'nif atau ta' marbubah ini pada isim ya, pada isim mu'annas. Wahiyya yakni alhamzatu yang hamzah yang a imma ya, mawjudatun aslan fi ba'dil asma'il mu'annasati bi tabi'ati tarkibiha. Ya, tak ta'nif tersebut yang menjadi tanda mu'annas ini bisa jadi dia memang ada pada asalnya. Jadi pada asalnya dia sudah ada ya, pada sebagian isim-isim mu'annas ya, sesuai dengan susunan aslinya ya. Jadi memang sudah ada sejak asalnya pada isim mu'annas tersebut. Artinya itu bukan tambahan, bukan untuk membedakan dengan yang lain, dengan yang muzakkar, tetapi memang secara asal dia sudah ada ya, pada isim mu'annas, pada isim yang menunjukkan ta'nif, yang menunjukkan inas tersebut. Mithlu contoh Fatimatu, Fatimah ya, seorang nama seorang perempuan ya, ini memang asalnya sudah ada tak ta'nif ya. Mi'umbadatun, meja. Hadiqatun, kebun ya. Fa'idatun, fa'idah ya. Kemudian daulatun, daulah ya, negara ya. Isim-isim ini termasuk isim-isim mu'annas ya, dan secara asal susunannya sudah ada tak ta'nifnya ya. Bukan kemudian ketika tak ta'nif dihilangkan ya, isim-isim ini menjadi mudzakkar. Bukan demikian. Tapi memang asalnya seperti ini, isim ini menunjukkan mu'annas dan sudah ada tak ta'nif pada isim tersebut. Kemudian keadaan yang berikutnya, tak ta'nif, al-ba'u yang b, autuzadu ila sifati li tamayyuzil mu'annasi minal mudzakkari. Tak ta'nif ini ditambahkan pada beberapa pada sifat-sifat ya, pada isim-isim yang menunjukkan sifat untuk membedakan mu'annas dari mudzakkar. Untuk membedakan antara yang mu'annas dengan yang mudzakkar. Misal contoh muslimun ini sifat untuk mudzakkar, seorang muslim untuk laki-laki. Kemudian untuk yang perempuan ditambahkan ta' ta'nif atau ta' marbubah di akhirnya menjadi muslimatun, muslimah. Muslimatun seorang perempuan yang muslim. Ini jadi ta' ta'nif di sini tambahan pada sifat ini untuk membedakan antara yang mu'annas dengan yang mudzakkar. Ya, contoh yang berikutnya qa'imun, seorang lelaki yang berdiri. Ditambahkan ta' ta'nif menjadi qa'imatun, seorang perempuan yang berdiri. Jamilun, seorang laki-laki yang bagus. Jamilatun, seorang perempuan yang bagus atau yang cantik. Ya, mudarrisun, guru laki-laki. Mudarrisatun, guru perempuan. Ini. Jadi pada isim-isim yang semacam ini tak ta'nif itu tambahan pada sifat-sifat ini, pada isim-isim ini untuk membedakan yang mu'annas dari yang mudzakkarnya. Wa hunaka sifatun la tulhiquha hadhihi ta'u. Dan di sana ada beberapa sifat yang tidak diikuti oleh tah ini. Ada beberapa sifat yang tidak disertai, yang tidak diikuti, yang tidak ditambahkan huruf tak ini, huruf tak taknis ini. Wahia yakni ma kana ala wazni fa'ulin atau fa'ulun, sifat yang mengikuti wazan fa'ulun, sifat yang mengikuti wazan fa'ulun bimakna fa'ilin, jadi fa'ulun yang bermakna fa'ilin. Maka ketika nanti digunakan untuk mu'annas, untuk mensifati yang mu'annas, tidak ditambahkan tak taknis. Berarti apa? Lafadznya sama dengan yang mudzakkar, karena tidak ditambahkan tak taknis. Ini mislu contoh rajulun saburun wa syakurun. Untuk laki-laki, untuk yang mudzakkar, seorang lelaki yang penyabar, yang banyak bersyukur, ya. Saburun, syakurun, sifat bagi mudzakkar. Rajulun. Contoh yang berikutnya uamra'atun, ya, seorang perempuan, ya. Mu'annas, ya. Kemudian sifatnya saburun wa syakurun. Yang penyabar, yang bersyukur. Sama lafadznya antara yang mudzakkar dengan yang mu'annas, tidak berbeda, tidak ditambahkan tak taknis pada saburun syakurun untuk yang imra'atun tadi. Ini. Jadi kenapa? Karena dia berwazan fa'ulun. Ya, saburun syakurun ini berwazan fa'ulun yang bermakna fa'ilun. Ini tidak ditambahkan tak taknis. Sifat yang berikutnya au makana 'ala wazni fa'ilin. Ya, jadi sifat yang mengikuti wazan fa'ilun. Ya. Bimakna maf'ulun. Jadi wazan fa'ilun yang bermakna maf'ulun. Ya. Maka sifat ini nanti tidak ditambahkan tak taknis ketika digunakan untuk mu'annas. Mislu contoh rajulun jarihun wa qatilun. Ya, seorang lelaki yang terluka, yang terbunuh. Jarihun maknanya majruhun, qatilun maknanya maqtulun. Ya, jarihun yang dilukai, qatilun yang dibunuh atau terluka, terbunuh. Jadi ini sifat mengikuti wazan fa'ilun yang bermakna maf'ulun. Ya, untuk mensifati laki-laki tadi rajulun jarihun wa qatilun, kemudian untuk mensifati yang mu'annas yang perempuan wa mra'atun jarihun wa qatilun, seorang perempuan yang terluka, yang terbunuh. Ternyata lafadznya sama, tidak ditambahkan tak taknis. Tidak kemudian jarihatun qatilatun, tidak. Tetap jarihun wa qatilun untuk imra'atun. Kenapa? Karena dia mengikuti wazan fa'ilun yang bermakna maf'ulun. Yang berikutnya awis sifatul lati tanbabiqu 'alal inasi duna dzukuri. Atau sifat-sifat yang memang digunakan untuk inas, untuk perempuan, tidak untuk laki-laki. Jadi sifat-sifat, isim-isim yang menunjukkan sifat yang memang khusus itu hanya pada yang hanya ada pada perempuan, tidak ada pada laki-laki. Maka tidak perlu ditambahkan dengan tak taknis. Ya, mislu contoh hamilun mil yang mengandung, wa murdi'un yang menyusui, ila akhiri dan yang lainnya yang semisal dengan ini. Haidun yang haid. Ini. Jadi ini sifat yang memang hanya digunakan untuk mu'annas. Lelaki tidak ada hamil, ya, murdi atau haid, ya, haid. Tidak ada laki-laki yang demikian. Ini sifat yang hanya digunakan untuk mu'annas, untuk perempuan. Sehingga apa? Sifat-sifat ini tidak perlu ditambahkan dengan tak taknis. Cukup lafaz seperti ini. Hamilun, murdi'un, ha'ilun. Ini. Ini sebagai tambahannya tentang tak taknis tadi yang ditambahkan pada sifat. Ini. Kemudian yang berikutnya tentang tak taknis. Au tuzadu ila yang jim, yang c ya, tak taknis tersebut tuzadu ila ba'dil asma'il lati laisat bisifatin. Ini ditambahkan pada beberapa isim yang bukan termasuk sifat, beberapa isim yang tidak termasuk sifat. Wa hadza qalilun, dan yang seperti ini sedikit. tak ta'nif ditambahkan pada beberapa isim yang bukan sifat, isim yang tidak menunjukkan sifat. Yang ini sedikit, tidak banyak. Yang berbeda yang sifat tadi pada poin yang ba atau yang b tadi, ini banyak sifat untuk membedakan mu'annas dengan muzakkar ditambahkan dengan tak ta'nif. Adapun di sini isim ini tidak menunjukkan sifat, tetapi untuk yang mu'annas ditambahkan dengan tak ta'nif. Mislu, contoh, insanun, manusia, jenis laki-laki, insanatun, ditambahkan tak ta'nif untuk menunjukkan mu'annas, manusia, jenis perempuan. Umru'un, seorang laki-laki, menjadi imra'atun, seorang perempuan. Ibnun, anak laki-laki, tambahkan tak ta'nif menjadi ibnatun, anak perempuan. Ini insanun, umru'un, ibnun, isim-isim ini tidak menunjukkan sifat. Bukan sifat, tapi dia jins, termasuk isim jins, bukan sifat. Hanya saja untuk beberapa isim yang ini ditambahkan tak ta'nif untuk membedakan yang mu'annas dengan yang muzakkar. Yang berikutnya tentang tak ta'nif, dalu yang dal yang d. Hunaka asma'un yadullu muzakkaruha ala ismi jinsin. Di sana ada beberapa isim yang jenis muzakkarnya ini menunjukkan pada isim jins. Ada beberapa isim yang bentuk muzakkarnya ini menunjukkan pada isim jins. Jadi isim jins artinya dia menunjukkan jenis, menunjukkan golongan jenis dari sesuatu. Mislu, contoh, hamamun, merpati, burung merpati, jenis dari burung, burung merpati. Wadajajun, ayam, jenis dari burung atau dari unggas, ayam. Wabakoron, sapi. Wajarodun, belalang. Waburtukolun, jeruk. Wabizdikhun, semangka. Wasakhrun, batu. Jadi ini isim-isim jins, menunjukkan jenis, jenis dari binatang atau burung, jenis dari buah-buahan ataupun yang lainnya. Nah, bentuk muzakarnya itu hamamun, dajajun dan seterusnya tadi, contoh tadi, ini menunjukkan isim jins, menunjukkan jenis tadi. Kemudian wa'idha ubifat sa'u, wa idza udhifat ta'un marbutatun ila hadhil asma'i, kemudian jika ditambahkan ta' marbutah atau ta' ta'nif pada isim-isim ini, ditambahkan ta' marbutah di akhir, pada akhir isim-isim ini, dallat ala wahidin aw wahidatin min hadzal jinsi, maka dia menunjukkan pada jumlah satu, baik untuk yang laki-laki maupun yang perempuan atau jantan ataupun betina, min hadal jinsi, dari jenis ini. Jadi ketika ditambahkan tak marbutah pada isim jins tersebut, maka itu menunjukkan jumlah satu, baik untuk yang jantan maupun betina dari jenis tersebut. Kalau itu binatang tadi, karena tadi contohnya ada binatang, maka dia menunjukkan satu untuk jantan atau satu untuk betina. Yastawi fihi al-mudhakkaru wal-mu'annasu bin nisbati lil-hayawanati. Sama padanya, pada lafaz yang sudah ditambahkan tak marbutah itu, mudhakkar dan mu'annas atau jantan dan betina disandarkan pada binatang, dikaitkan pada isim jins itu untuk binatang. Misal contoh, hamamatun. Kalau tadi isim jins bentuk mudhakkar hamamun, dia menunjukkan jenis, kemudian ditambahkan tak marbutah menjadi hamamatun. Maka maknanya hamamatun ini adalah seekor, satu, jumlah satu, seekor merpati, seekor burung merpati. Dan ini bisa bermakna itu merpati yang jantan ataupun merpati yang betina. Jadi seekor merpati jantan atau seekor merpati betina. Wadajajatun, bermakna seekor ayam jantan atau seekor ayam betina. Ya, artinya dia menunjukkan jumlah satu, baik untuk yang jantan maupun untuk yang betina pada binatang. Wal jarodatun, belalang satu ekor, seekor belalang jantan ataupun betina. Ini. Waburtuqalatun, sebuah jeruk, satu buah jeruk. Wabithiqatun, satu buah semangka. Wasahratun, satu buah batu. Jadi menunjukkan jumlah satu. Ya, kalau disebut burtuqalun atau bithiqun, menunjukkan jenis buah-buahan, itu jeruk, burtuqal, kemudian bithiq, semangka. Menunjukkan jenisnya. Adapun ketika ditambahkan ta'nits atau ta' marbutah, jumlahnya satu. Satu jeruk, burtuqalatun. Satu semangka, bithiqatun. Seperti itu. Hada wa ghaliban ma yakunu jam'u hadhil asma'i huwa nafsu ismil jinsi. Dan inilah secara umum yang menjadi jamak dari isim-isim ini, maka menggunakan lafaz isim jins itu sendiri. Jadi pada isim-isim ini tadi, pada isim jins ini tadi, ketika nanti jamak digunakan untuk jamak, maka dia menggunakan lafaz pada isim jins itu sendiri, lafaz isim jins itu sendiri. Artinya apa? Yang bentuk mudzakkar tadi. Fanaqulu, kita katakan sebagai contoh, al-hamamu jinsu tayrin. Al-hamam ini jenis burung. Wahiduhu hamamatun. Jumlah satunya, seekornya, maka disebut hamamatun. Yaqa'u ala zakari wal unsa. Ini bisa untuk laki-laki, untuk jantan, seekor merpati jantan, wal unsa dan betina, seekor merpati betina. Yang terkandung pada kata ini hamamatun. Wa jam'uhu, kemudian jamaknya apa? Hamamun. Sama dengan isim jinsnya tadi. Isim jinsnya apa? Hamamun. Al-hamamu. Untuk menunjukkan jumlah satu, hamamatun. Baik jantan ataupun betina. Kemudian jamaknya hamamun. At-tufahu, contoh yang lain, at-tufahu, apel. Na'un minas samari, ini salah satu jenis dari buah-buahan. Wahiduhu tufahatun, jumlah apa? Tufahatun, jadi satu buah apel. Maka lafadznya apa? Tufahatun, ada tak marbutahnya. Jam'uhu, wa jam'uhu, jamaknya apa? Tufahun. Ya, sama lafadznya dengan isim jins tadi, tufahun, at-tufahu. Ya, ini, jadi bentuk jamaknya menggunakan lafaz isim jins itu sendiri. Ini beberapa keterangan tentang ta'nits yang menjadi tanda untuk mu'annas. Kemudian yang berikutnya, tanda yang kedua dari ta'nits dari isim mu'annas, alifut ta'nitsi al-maqsuratu. Alif ta'nits maqsurah. Takunul aliful maqsuratu alamatan lit-ta'nitsi. Jadi alif maqsurah itu menjadi tanda untuk ta'nits, untuk mu'annas, fil halatil atiyati, pada beberapa keadaan berikut ini. Artinya apa? Alif ta'nits alaikum, artinya apa? Maksudnya apa? Bahwasanya alif maqsurah ini sebagian ini menjadi tanda untuk mu'annas. Adapun sebagian yang lain, alif maqsurah ini tidak menjadi tanda mu'annas. Jadi tidak semua alif ta'nits lafzum minkum, tidak semua alif maqsurah itu untuk mu'annas. Tapi sebagian alif maqsurah untuk ta'nits, untuk mu'annas, sebagiannya alif maqsurah untuk yang bukan untuk ta'nits. Ini. Sehingga di sini disebutkan tandanya adalah alifut ta'nits al-maqsurah. Alif untuk mu'annas atau alif maqsurah untuk yang mu'annas, untuk ta'nits. Dan ini dijumpai pada beberapa keadaan sebagai berikut. Alif maqsurah yang menjadi tanda untuk mu'annas. Alhamdulillah, yang pertama, yang A. Mu'annasus sifati allati muzakkaruha ala wasni fa'lana atau fa'lanu. Jadi mu'annas bentuk mu'annath dari sifat-sifat yang muzakarnya mengikuti wazan fa'lanu. Wa mu'annathuha fa'la. Dan bentuk mu'annathnya adalah fa'la. Pada beberapa sifat, atau pada sifat-sifat yang muzakarnya mengikuti wazan fa'lanu, maka mu'annathnya itu berwazan fa'la. Nah, di situ tampak pada fa'la huruf akhirnya adalah alif maksurah, dan ini menjadi tanda taknis untuk isim tersebut. Artinya dia menunjukkan untuk mu'annath. Ya, muzakarnya fa'lanu, mu'annathnya fa'la. Alif maksurah yang ada di akhir sebagai tanda taknis. Misalnya contoh, at'syanu, seorang lelaki yang haus. Mu'annathnya at'sya, seorang perempuan yang haus. Jau'anu, lelaki yang lapar. Mu'annathnya jau'a, perempuan yang lapar, seorang perempuan yang lapar. Kaslanu, seorang lelaki yang malas. Mu'annathnya kasla, seorang perempuan yang malas. Nah, di sini pada atsya, jau'a, kasla diakhiri dengan alif maksurah, dan ini menjadi tanda ta'nif untuk isim tersebut, untuk sifat tersebut. Dan yang berikutnya al-ba'u yang ba' mu'annathu ismi tafdili alladhi muzakkaruhu ala wasmi af'ala atau af'alu wa mu'annathuhu fu'la. Mu'annath, bentuk mu'annath pada ism tafdil yang muzakarnya mengikuti wazan af'alu dan mu'annathnya berwazan fu'la. Contoh, akbaru, yang lebih besar atau yang paling besar, ism tafdil ya, menunjukkan makna lebih besar atau paling besar. Ini bentuk muzakkar berwazan af'alu, akbaru. Nah, kemudian mu'annathnya berwazan fu'la, menjadi kubra. Ya, dari akbaru menjadi kubra. Ya, maknanya sama, yang lebih besar atau yang paling besar, hanya saja di sini kubra untuk yang mu'annath. Dan di sini apa? Diakhiri dengan alif maksurah. Ya, dan alif maksurah tersebut sebagai tanda ta'nif, tanda untuk mu'annathnya isim atau sifat tersebut, ya, isim tersebut. Ini jadi kubra, seorang perempuan yang besar, yang lebih besar atau yang paling besar. Ini contoh yang lain, a'zamu uzma, yang lebih agung, lebih atau paling agung, paling besar. A'zamu untuk muzakkar, uzma untuk mu'annath. Asgharu sughra, yang lebih kecil, yang paling kecil. Asghar untuk muzakkar, sughra untuk mu'annath. A'la ulya, yang lebih tinggi, yang paling tinggi. Afdalu fudla, yang lebih utama atau yang paling utama. Nah, di sini kubra, uzma, sughra, ulya, fudla, ini isim tafdil untuk yang mu'annath, ya, diakhiri dengan alif maksurah, dan itulah sebagai tanda ta'nifnya. Al-jimu yang jim yang c. Al-masadiru al-muntahiyatu bi-alifin maksuratin. Beberapa masdar-masdar yang berakhiran dengan alif maksurah. Jadi, alif maksurah sebagai tanda mu'annath pada masdar-masdar yang berakhiran alif maksurah. Misal contoh, da'wa, najwa, zikra, bushra, fatwa. Ini adalah masdar. Ism-ism ini termasuk masdar dan berakhiran dengan alif maksurah, dan itu menjadi tanda ta'nifnya, alif maksurah yang ada di akhir pada masdar-masdar ini. Ad-dalu yang dal yang di al-asma'u awis sifatu al-muntahiyatu bi alifit ta'nif maksurati bi tabi'ati tarkibiha. Ism-ism atau sifat-sifat yang berakhiran dengan alif ta'nif maksurah sesuai dengan susunan asalnya. Jadi memang secara asal dia sudah berakhiran dengan alif ta'nif maksurah. Ya, sehingga apa? Ya, alif tersebut, alif maksurah tersebut sudah menjadi tanda ta'nifnya pada susunan asalnya, pada bentuk asalnya. Misal contoh, unsa, ya, perempuan, seorang perempuan. Af'a, ular betina, ya. Hubla, ya, yang hamil, yang mengandung, ya. Ini isim-isim ataupun sifat yang berakhiran dengan alif ta'nif maksurah pada bentuk asalnya. Baik. Sehingga apa? Alif ta'nis, alif maksurah tersebut menjadi tanda ta'nisnya. Baik, ini ya, isim-isim yang tanda ta'nisnya berupa alif maksurah. Nah, kemudian di sini disebutkan hadza wa fi ma 'ada al-halatul madhkurah fa innal asma'a aw sifatil muntahiyata bi alifin maqsuratin la tu'tabaru mu'annatsatan. Ini selain dari keadaan-keadaan yang disebutkan tadi, maka sungguh isim-isim ataupun sifat-sifat yang berakhiran alif maqsurah tidak dianggap sebagai mu'annas. Jadi selain dari yang disebutkan tadi, ketika ada isim ataupun sifat yang diakhiri alif maqsurah, maka tidak dianggap sebagai mu'annas. Ya, tidak dihukumi sebagai mu'annas. Berarti apa? Muzakkar. Ya, kalau tidak dianggap mu'annas, ya berarti dia kemuzakkar. Karena hanya ada dua jenis. Kalau tidak mu'annas, ya berarti muzakkar. Nah, misalnya contoh, Mustafa, Mustabaqa, Musanna, Jarha, Marwa. Ya, ini isim-isim berakhiran dengan alif maqsurah. Alif maqsurah. Tetapi apa? Tidak termasuk salah satu dari empat keadaan tadi, sehingga isim-isim ini tidak dianggap sebagai mu'annas. Tapi dia yang mudzakkar kembalinya. Mustafa, ya, Mustabaqa, Musanna, Jarha, Marwa, ini semua termasuk mudzakkar. Walaupun berakhiran dengan alif maqsurah, tetapi karena tidak termasuk salah satu dari empat keadaan yang disebutkan tadi, maka dia masuk yang muzakkar. Jadi alif maksurah bisa terdapat pada isim yang mu'annas dan itu menjadi tanda ta'nisnya, tetapi bisa pula dia pada isim yang muzakkar. Kemudian yang berikutnya, tanda mu'annas yang ketiga, alif ta'nisil mamdudah tuh, alif ta'nis mamdudah. Ya, alif ta'nis mamdudah. Ya, kalau yang sebelumnya tadi alif ta'nis maksurah. Jadi alif ta'nis atau alif maksurah ala kumingkum mungkin perlu diketahui yang dimaksud dengan alif maksurah ya, yakni huruf alif yang ada di akhir isim. Ya, yang baik itu alif itu ditulis dalam bentuk huruf ya, seperti contoh-contoh tersebut. Jadi alif ditulis dalam bentuk huruf ya yang ada di akhir isim, seperti pada contoh-contoh tadi semuanya. Ataupun alif itu ditulis pada atau dengan bentuk alif yang tegak lurus, seperti pada kata al-afsa ya, kemudian Indonesia. Itu alif, huruf akhirnya adalah alif yang ditulis dengan tegak lurus, dengan alif yang lazimnya alif yang tegak lurus, dan itu tetap termasuk sebagai alif maksurah. Itu pengertian dari alif maksurah. Ya, kemudian kalau yang berikutnya ini, tanda ta'nis yang ketiga adalah alif ta'nis mamdudah. Nah, kalau alif mamdudah ya, sebelum ta'nis dulu ya, jadi alif mamdudah adalah alif yang ada di akhir isim yang diikuti oleh hamzah. Jadi sesudah alif ada hamzah yang ada di akhir isim. Nah, ini yang disebut dengan alif mamdudah. Nah, alif mamdudah ini sebagaimana alif maksurah, sebagiannya menjadi tanda ta'nif dan sebagiannya tidak menjadi tanda ta'nif. Nah, di sini dijelaskan takunul aliful mamdudatu alamatan lit-ta'nifi. Alif mamdudah itu menjadi tanda untuk ta'nif. Menjadi tanda untuk ta'nif fil halatil atiyati, pada keadaan-keadaan berikut ini. Alhamzatu yang hamzah yang pertama, mu'annasus sifati allati mudzakkaruha ala watni af'ala. Wa mu'annasuha fa'la'u. Jadi bentuk mu'annas dari sifat-sifat yang mudzakarnya mengikuti wazan af'alu. Ya, bentuk mu'annas dari sifat-sifat yang mudzakarnya mengikuti wazan af'alu dan mu'annasnya berwazan fa'la'u. Jadi ada beberapa sifat yang muzakarnya berwazan af'alu, kemudian mu'anasnya menjadi berwazan fa'la'u. Ya, di akhir dengan alif, kemudian hamzah. Nah, inilah alif mamdudah. Dan di sini menjadi tanda ta'nis pada sifat tersebut. Misal, contoh. Ahmaru, yang merah, yang berwarna merah. Ini untuk muzakkar. Berwazan af'alu. Kemudian mu'anasnya menjadi hamra'u. Ya, berwazan fa'la'u. Ya, ini mu'anas hamra'u. Di akhir dengan alif mamdudah. Alif kemudian ada hamzah. Ini alif mamdudah. Dan alif mamdudah di sini sebagai tanda ta'nisnya. Hamra'u, yang berwarna merah untuk perempuan. Ya. A'raju, yang pincang untuk laki-laki. Ya. Kemudian untuk yang mu'anas untuk perempuan menjadi arja'u, yang pincang untuk perempuan. A'ma, yang buta untuk laki-laki. Kemudian amya'u, yang buta untuk perempuan. Nah, di sini sifat ini yang mu'annas, ya, hamra'u, arja'u, amya'u, diakhiri dengan alif mamdudah, dan ini sebagai tanda ta'nisnya. Al-ba'u yang ba' yang bi. Al-asma'u awis sifatul muntahiyatu bi alif ta'nis mamdudati bi tabi'ati tarkibiha. Alif mamdudah itu menjadi tanda mu'annas pada isim-isim atau sifat-sifat yang berakhiran alif ta'nis mamdudah tersebut pada bentuk asalnya. Jadi memang secara asal sudah berakhiran dengan alif ta'nis mamdudah. Dan secara makna tadi juga menunjukkan mu'annas. Ini artinya apa? Di sana tidak ada bentuk mudzakarnya. Ya, tidak ada bentuk mudzakarnya. Misal contoh, sahra'u. Ini isim mu'annas dan diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah. Secara asal memang demikian, sudah demikian sejak asalnya. Maka ya alif mamdudah tersebut menjadi tanda ta'nisnya. Sahra'u, ya, padang pasir atau sahara. Hasna'u, wanita yang cantik. Ya, sifat untuk perempuan. Ya, berakhiran alif mamdudah. Secara makna untuk ta'nis untuk perempuan, adapun lafadznya berakhir dengan alif mamdudah sebagai tanda ta'nisnya. Aqriba'u, apa ini, kalajengking, Allahu a'lam. Ini kemudian Asyura'u, hari Asyura, kemudian Hirba'u. Jadi ini isim-isim ataupun sifat-sifat yang berakhiran dengan alif ta'nis mamdudah dan itu menjadi tanda ta'nisnya, yang secara asal memang demikian lafaz-lafaz ini sudah berakhiran dengan alif mamdudah tersebut. Hadza wala tu'tabaru al-aliful mamdudatu 'alamatan lit-ta'nisi idza kanat hamzatuha asliyatan. Ya. Nah, selain dari itu, selain dari dua keadaan tadi pada alif mamdudah, ya, di sana alif mamdudah itu tidak dianggap, tidak dijadikan sebagai tanda mu'annas jika hamzahnya, hamzah pada alif mamdudah itu hamzah yang akli. Ya, misal contoh ibtida'un, pada kata ibtida'un di sini hamzah pada akhir kata ini adalah hamzah yang akli dari kata tersebut. Asal katanya bada'a, bada'un, berakhiran hamzah, itu huruf asli dari isim ini, dari kata ini. Kemudian dibentuk menjadi ibtida'un. Sehingga hamzah di situ adalah hamzah yang asli, bukan tambahan. Sehingga karena dia hamzahnya asli, maka alif mamdudah pada kata ini tidak menjadi tanda mu'annas. Ya. Au mungqalibatan an ya'in aw wawin, atau hamzahnya tersebut itu perubahan dari ya atau perubahan dari wawu. Ya, hamzah pada alif mamdudah ini perubahan dari huruf ya atau perubahan dari huruf wawu. Maka ini juga tidak menjadi tanda ta'nif. Misal contoh binaun. Ya, di sini diakhiri dengan hamzah dengan alif mamdudah, alif kemudian diikuti hamzah. Nah, hamzah pada binaun ini adalah perubahan dari huruf ya. Ya, perubahan dari huruf, jadi aslinya binayun dengan ya. Dari fi'il bana ya bani binayun. Nah, kemudian huruf ya yang akhir itu diubah, diganti menjadi hamzah, menjadi binaun. Ya, jadi ini berakhiran alif mamdudah, tetapi hamzahnya perubahan dari huruf ya, sehingga apa? Ini tidak menjadi tanda ta'nif. Alif mamdudah pada kata ini tidak menjadi tanda ta'nif. Contoh yang berikutnya, sofa'un. Ya, pada kata ini sofa'un, ya, hamzahnya perubahan dari huruf wawu. Ya, asalnya sofa'un dengan wawu, sofa'un dari fi'il sofa yasfu, kemudian masdarnya sofa'un, asalnya dengan wawu sofa'un, wawunya diubah menjadi hamzah, ya, menjadi sofa'un. Nah, karena hamzah itu perubahan dari wawu, maka ini juga tidak menjadi tanda ta'nif. Au zaidatan lil jam'i, atau hamzah tersebut ini pada alif mamdudah ini tambahan untuk jamak. Tambahan, hamzah itu sebagai tambahan pada bentuk jamak. Mislu, contoh, syu'ara'u, udhama, wa'udhama'u, wa khulafa'u, ini ism-ism jamak. Syu'ara'u, jamak dari syairun, udhama'u, jamak dari azimun, khulafa'u, jamak dari khalifatun. Ya, jadi pada bentuk jamak ini ditambahkan hamzah ataupun ditambahkan alif mamdudah. Jadi tambahan, hamzahnya tambahan pada bentuk jamak, sehingga dia tidak menjadi tanda ta'nif. Ini. Jadi alif mamdudah itu menjadi tanda ta'nif pada sifat dari ism, pada sifat yang muzakarnya mengikuti wazan af'alu, kemudian mu'anasnya fa'la'u, ataupun pada ism ataupun sifat yang memang secara asal sudah berakhiran dengan alif ta'nif mamdudah tersebut. Adapun selain dari itu, kalau hamzahnya itu asli, atau hamzahnya perubahan dari huruf ya atau wawu, atau hamzahnya itu tambahan pada bentuk jamak, maka alif mamdudah itu tidak menjadi tanda ta'nif. Ini, jadi ini penjelasan ya, terkait dengan tanda-tanda ta'nif. Ta'nif, alif ta'nif maksurah, dan alif ta'nif mamdudah. Baik. Kemudian ada beberapa catatan tambahan di sini. Malhudhatun, catatan tambahan, catatan penting. Awalan yang pertama, hunaka asma'in tadullu ala muzakkarin lahiqatha alamatut ta'nifi. Di sana ada sebagian isim yang menunjukkan muzakkar, yang menunjukkan makna untuk muzakkar, untuk laki-laki, yang disertai dengan tanda ta'nif. Isim-isim yang menunjukkan makna muzakkar untuk laki-laki, tetapi dia disertai dengan tanda ta'nif. Ada yang semacam ini. Misalnya, contoh, Muawiyah tu, Muawiyah, Hamzah tu, Hamzah, Talha tu. Ini nama laki-laki, orang laki-laki. Ya, nama seorang laki-laki, Muawiyah, Hamzah, Talha, ya. Artinya dia untuk muzakkar, untuk laki-laki. Hanya saja apa? Lafadznya ini disertai dengan alamat dengan tanda ta'nif, yaitu dengan sa' ta'nif. Ya. Ada yang semacam ini. Kemudian sanian yang kedua. Wa hunaka asma'un tadullu 'ala mu'annasin wa laisa biha 'alamatut ta'nifi. Di sana, ya, kebalikan dari tadi, di sana ada isim-isim yang menunjukkan pada mu'annas. Isim-isim yang menunjukkan makna mu'annas untuk perempuan. Wa laisa biha 'alamatut ta'nifi, dan tidak ada tanda ta'nif padanya. Tidak ada ta'nif, tidak ada alif ta'nif maksurah, dan juga tidak ada alif ta'nif mamdudah. Tetapi secara makna dia menunjukkan untuk mu'annas, untuk perempuan. Mislu, contoh, Zainabu, Zainab, Maryamu, Maryam, Hindun, Hindun, Atanu, Kledek. Ya, ini menunjukkan perempuan. Nama dari perempuan, seorang perempuan ya, Zainab Maryam Hindun, ataupun jenis betina pada binatang ya, Atanun ya, yang kemudian ini disebut tadi muannatsun haqiqiyun, muannats haqiqi. Tetapi apa, perhatikan pada lafaz muannats ini tidak ada tanda ta'nifnya, tidak ada ta'nif, ta' marbutah, tidak ada alif maksurah, tidak ada alif mamdudah ya. Atau pada contoh yang lain, uzunun ya, telinga, arubun tanah atau bumi, af'a ular ya, kemudian bi'run sumur, harbun perang, peperangan, darun negeri atau kampung, rijulun kaki ya, rahimun rahim ya, fakhizun paha ya, qodamun telapak kaki, ka'sun kapak ya, kafun telapak tangan, nabun taring, narun api, yadun tangan ya. Ini isim-isim menunjukkan makna mu'annas atau dianggap mu'annas ya, yang disebut dengan mu'annas majazi karena dia bukan jenis secara hakiki perempuan atau betina, dia mu'annas majazi, tetapi tidak ada tanda ta'nif pada isim-isim ini ya, ada yang semacam ini ya. Baik, jadi menunjukkan makna mu'annas tetapi tidak ada tanda ta'nifnya. Kebalikan dengan yang sebelumnya, isim-isim itu menunjukkan muzakkar tetapi ada tanda ta'nifnya. Ini jadi sebagian ya, sebagian ada yang seperti ini. Baik. Berikutnya, salisan catatan yang ketiga, wa hunaka asma'un laisa biha alamatu ta'nifi. Di sana ada isim-isim yang tidak ada tanda ta'nifnya. Ada isim-isim yang tidak ada tanda ta'nif. Wa yumkinu an tusta'mala muzakkaratan au mu'annasatan, dan bisa digunakan sebagai muzakkar atau sebagai mu'annas, bisa dianggap isim itu muzakkar ataupun bisa pula itu dianggap mu'annas. Jadi pada lafaz tidak ada tanda ta'nif tetapi penggunaannya bisa sebagai muzakkar, bisa sebagai mu'annas ya. Misal contoh, ibadun ketiak, isba'un jari, sadayun payudara, halun keadaan, dir'un baju besi, sabilun jalan, sikinun pisau, silahun senjata, sama'un langit, suqun pasar, wariqun jalan, unuqun leher atau tengkuk, kabidun hati, matnun matan atau teks. Nah, isim-isim ini perhatikan lafadznya, tidak ada alamat ta'nif, tidak ada tanda ta'nif ya, tidak ada ta'nif, tidak ada alif maksurah maupun alif mamdudah. Hanya saja dalam penggunaan, isim-isim ini bisa dianggap sebagai muzakkar, bisa pula dianggap sebagai mu'annas. Contoh di sini, fanaqulu masalan, sebagai contoh kita katakan as-suqud dauli au as-suqud dauliyatu ya, pasar daulah negara ya, pasar milik negara. Nah di sini bisa dianggap mu'annas, as-suqu ad-dauli. Di sini as-suqu dianggap muzakkar sehingga na'atnya muzakkar ad-dauli, atau dianggap mu'annas as-suqu ad-dauliyatu, na'atnya mu'annas ad-dauliyatu, ini mu'annas na'at dari as-suqu. Maksudnya apa? Menganggap as-suqu sebagai mu'annas sehingga na'atnya mu'annas, atau dianggap sebagai muzakkar sehingga na'atnya muzakkar as-suqu ad-dauli. Contoh yang lain, hadha at-tariqu fasihun, jalan ini luas ya, lapang. Ini muzakkar, dianggap muzakkar, hadha isim isyarahnya dengan hadha, kemudian fasihun ya, khabarnya juga dengan lafadznya muzakkar. Artinya apa? At-tariqu dianggap muzakkar. Atau hadhihi at-tariqu fasihatun, at-tariqu di sini dianggap mu'annas sehingga isim isyarahnya dengan isim isyarah mu'annas hadhihi, dan khabarnya di sini juga mu'annas fasihatun. Contoh yang lain, as-sama'u azraqu, langit itu biru, sama'u di sini dianggap muzakkar sebagai mubtada sehingga khabarnya juga muzakkar azraqu. Atau as-sama'u zarqa'u ya, artinya sama, langit itu biru, tetapi apa perbedaan jenis isimnya di sini as-sama'u dianggap mu'annas sebagai mubtada ya, maka khobarnya juga mu'annas zarqa'u. Ini hadza sabili au hadhihi sabili, ini jalanku. Sabil pada kalimat pertama dianggap mudzakkar, diisyarahkan dengan hadza sebagai mubtada. Pada kalimat kedua dianggap mu'annas, diisyarahkan dengan hadhihi sebagai mubtada. Jadi dijumpai beberapa isim seperti ini, tidak ada tanda ta'nis, tetapi penggunaannya bisa dianggap mudzakkar, bisa dianggap mu'annas, seperti pada contoh-contoh tadi. Baik. Jadi ini pembahasan tentang jenis isim ya, berdasarkan na'u, berdasarkan jenisnya ya, yang terbagi menjadi mudzakkar dan mu'annas. Ini dulu untuk kali ini. Wallahu a'lam. Alafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.